الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan tasyahud lalu dilanjutkan dengan hadis kedua, pembahasan tentang as-salatu 'alan nabi fi shalah, yaitu selawat kepada nabi di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita simpulkan bahwa hukum selawat kepada nabi di dalam salat itu ada di dua tempat. Yang pertama tahiyat awal atau tasyahud awal, maka mayoritas ulama mengatakan dia la tushra'u fi, tidak disyariatkan. Yani di tahiyat awal itu kita hanya membaca sampai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu atau muhammadan rasulullah. Setelah itu bangkit. Tapi menurut madhab Syafi'iyah, maka dibaca tasyahud sebagaimana dalam tahiyat akhir, tidak dibedakan. Ini dalam tahiyat awal jemaah. Yang lebih berat pembahasan itu, jadi khilafnya di tahiyat awal adalah mayoritas ulama mengatakan tidak disyariatkan. Taib. Lalu bagaimana kalau kita mungkin bermakmum, imam kadang kita sudah selesai, mungkin imam madhab Syafi'i mungkin membaca, maka tidak masalah kita membaca salawat tersebut. Bahkan kalau salawat selesai pun kita lanjut dengan doa, enggak masalah. Tapi kalau kita salat sendiri, maka madhab mayoritas mengatakan cukup. Yani tidak disyaratkan salawat di tahiyat awal, madhab mayoritas ya. Kecuali siapa? Syafi'i, Syafi'iyah. Ulama kita maksudnya ulama ahli sunnah zaman sekarang, di zaman kita masih hidup, gitu. Itu ulama kita, bukan ulama Wahabi, bukan, maksudnya ulama kita ini ulama di zaman kita masih hidup. Syekh Al Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, beliau seperti madhab Syafi'i. Yani seperti madhab Syafi'i, bukan beliau bermadhab Syafi'i, bukan. Beliau mensyariatkan ya, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Adapun para ulama lain seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, bahkan Syekh Utsaimin, jangankan tahiyat awal, hatta tahiyat akhir, kemarin sudah kita baca pendapat beliau, ada tiga pendapat ya. Bahkan beliau merujukkan pendapat yang mengatakan sunnah saja. Ya. Dari sisi mana pendirilannya nanti kita bahas insyaAllah. Kita ulang sedikit. Tapi ini kesimpulan di tahiyat awal. Madhab jumhur tidak disyariatkan ya, salawat di tahiyat awal. Madhab Syafi'iyah menyunnahkan sebagaimana dalam tahiyat akhir. Yang kedua, membaca salawat di tahiyat akhir. Nah ini yang agak berat, karena khilaf ulama terbagi tiga. Pertama rukun, kedua atau syarat ya, apa rukun, afwan bukan syarat, rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Jadi enggak ada yang mengatakan dia disyariatkan, tapi di tahiyat awal mayoritas ulama, Maliki, Hanafi, Hambali, itu mengatakan tidak disyariatkan. Lalu kalau tidak disyariatkan, kalau kita baca jadi bid'ah, tidak juga kalau sampai jadi bid'ah. Hanya yang afdal menurut madhab mayoritas, yang afdal tidak membaca solawat di tahiyat awal, karena Nabi tidak menjelaskan membaca. Bahkan Nabi diibaratkan duduk di tahiyat awal seperti duduk di atas bara api, batu panas artinya. Saking apanya? Saking cepatnya. Gitu. Saking cepatnya. Juga ketika Nabi mengajarkan tasyahud kan enggak pakai solawat. Gitu. Taib. Jadi kalau kesimpulan di tahiyat akhir ya, yang pertama yang mengatakan wajib. Jadi konsekuensinya kalau wajib ya, kalau lupa di tahiyat akhir ini, kalau konsekuensinya wajib ya. Kalau lupa anda baca sholawat di tahiyat akhir, kalau wajib berarti harus sujud sahwi. Kalau rukun, ya, ditambah satu rakaat, terus sujud sahwi. Nek sunnah, ya harus ada apa-apa. Di yang pertama wajib ya, karena perintah Nabi, alasannya kan itu. Yang kedua sunnah. Ya. Yang mengatakan sunnah ini perkataan Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Karena di dalam hadis tentang rukun sholat, orang yang jelek sholatnya kan Nabi tidak suruh baca sholawatnya. Berarti sunnah saja. Termasuk Syaikh Utsaimin cenderung kepada pendapat sunnah ini. Terus yang menjadi yang menarik dari penjelasan Syaikh Utsaimin kemarin berjamaah, perintah Nabi dalam hadis, qulu katakanlah. Kan pertanyaannya kaifa ya, kaifa qad alimna kaifa nusallimu alaik. Kita telah tahu bagaimana salam. Ini ucapan assalamu alaika itu sudah tahu, tapi kaifa nusalli alaika fi salawatina. Tapi kalau salawat bagaimana ya Rasul? Yang ditanyakan itu kan bagaimana jemaah? Bukan apa hukumnya. Iya tuh jemaah. Kaifa bagaimana? Jadi apa lapadnya? Maka Nabi katakan qulu, ucapkanlah. Ini kan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Sehingga ini enggak dipahami wajib, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah. Enggak, yakni qulu Allahumma shalli ala Muhammad itu muhtamil lil ijab walil irsyad. Kemungkinan bisa wajib, bisa al irsyad. Namun kalau diteliti, kan yang ditanyakan bukan bagaimana hukumnya. Misalnya Rasul bagaimana hukum salawat, atau kita harus bersalat atau tidak, kan tidak bertanya. Tapi bertanya bagaimana. Sehingga kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, kalau pertanyaan bagaimana, berarti qulu di sini menunjukkan anjuran saja, yakni ini lafadznya. Allahumma shalli ala Muhammad, yakni salawat Ibrahimiyah dan seterusnya. Sehingga beliau sendiri Syaikh Utsaimin mengatakan di kesimpulannya, kalau ada dalil lain yang memerintahkan selain dari hadis siapa, Ka'ab bin Ujrah ya jemaah. Hadis siapa ini? Hah? Ka'ab bin Ujrah. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, kalau ada hadis lain Ka'ab bin Ujrah yang cenderung menunjukkan perintah wajib, maka kita akan katakan wajib. Dalam mazhab Hambali dia rukun jemaah. Dalam mazhab Hambali, dan Syaikh Utsaimin mazhabnya Hambali, tapi kan demikian ulama kita, tidak fanatik. Syaikh Utsaimin itu mazhabnya Hambali, dan dalam mazhab Hambali salawat di tahiyat akhir itu rukun salat. Dalam mazhab Hambali ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah, dan Syaikh Utsaimin cenderung dengan pendapat Maliki, pendapat Hanafi yang mengatakan sunnah. Nah ini kesimpulan dari bahasan kita. Jadi jenengan, dan kata mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i mengatakan selawat itu cukup, Allahumma shalli ala Muhammad, selesai. Cukup ini. Cuman ini mungkin kita pakai kalau kita kesusu. Kadang-kadang kan kita ini sholat, ya sebenarnya tidak baik juga mau sholat kesusu, ngejar opong, misal. Cuman misalnya ada orang punya hajat, toh jemaah. Maka cukup, Allahumma sholli ala Muhammad, terus assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Ya. Baik. Tapi kalau tidak, maka sholawat Ibrahimiyah dibaca lengkap sebagaimana lafad-lafad yang dijelaskan dalam banyak hadis. Nah, kita akan bacakan sekarang lafad salawat yang tersebut di dalam hadis. Yang pertama berjamaah, ini hadisnya semuanya sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Ashabus Sunan. Contoh yang pertama hadis Abdurrahman bin Abi Layla, dia mengatakan laqiyani Ka'ab bin Ujrah, saya bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah, faqala ala uhdi laka hadiah, maukah saya berikan engkau hadiah. Ya. Bahwasanya Nabi SAW pernah suatu hari keluar kepada kami, lalu kita tanya, ya Rasulullah, qad alimna qad alamana Allah kaifa nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaika. Kalau mengucap salam kami sudah tahu, Allah sudah ajarkan kami ya Rasul, itu mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabi dalam tahiyat. Assalamu alaikum, assalamu alaikum ya Nabi. Lah kalau salawatnya gimana ya Rasul? Kata Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi lafadznya lain, pakai para istri Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari sahabat Abu Sa'id, ya Rasulullah, hadha salam alayka fa kaifa nusalli. Ya Rasul, kalau mengucap salam, ya assalamu alayka, tapi bagaimana kalau membaca salawat? Kata Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasuli wa rasulika. Ada lafaz Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah? Karena selalu ada lafaz Ibrahimnya. Ya, ubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini tanfa innaka Hamidum Majid. Ada lagi yang pakai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu semuanya sahih. Ya. Ini diantara yang paling terkenal, banyak perjamaan yang lain-lain juga. Cuma lafad-lafad ini kurang lebih mirip, hampir-hampir mirip. Ada yang pakai fil alamina, sehingga sekitar lafad itu sah semuanya. Ya. Baik. Nah sekarang, bagaimana contoh-contoh salawat-salawat yang dibuat oleh orang-orang? Yani siyagu as-salah al-bid'iyah, salawat-salawat yang bid'ah. Yang pertama, ada yang disebut dengan salatu al-fatih atau salawat fatih. Ya. Salawat fatih. Salat fatih itu lafadznya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliqa. Ini semoga salawat serta berkah kepada sayyidina Muhammad yang beliau pembuka semua perkara yang tertutup. Segera problem dibuka oleh beliau. Musibah-musibah beliau yang hilangkan. Rata-rata salawat-salawat yang bid'ah ini, rata-rata secara umum kandungan isinya itu banyak bertawassul dengan Nabi, meminta kepada Nabi. Sehingga contoh salawat nariyah, jemaah. Namanya saya sudah nariyah. Nar itu apa, jemaah? Nar. Atau salawat tafrijiyah disebut, salawat yang bisa menghilangkan kesulitan. Allahumma salli salat, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Perhatikan lafaz ini, alladhi tanhilu bihil uqadu, yang menghilangkan dengannya. Kalau dengan Nabi Muhammad ini berarti kesyirikan. Kalau dengan salawat bisa menghilangkan, ini hanya kebid'ahan. Jadi bahaya sekali berjamaah lafaz-lafaznya. Alladhi tanhulu bihil uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu. Dan ini dinyanyikan. Kalau enggak nyanyi enggak enak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina dan seterusnya. Kenapa hafal? Karena kita dengar tiap hari di masjid tetangga kita. Jadi sesuatu kalau ditalkin, diajarkan, dengar tiap hari, maka akan hafal. Sampai kita hafal lagu dangdut, kenapa? Karena tiap hari ke kantor, di sebelahnya selalu nyetel itu, hafal akhirnya. Atau lagu-lagu yang lagi viral, apalagi suka nonton TikTok, mau tambah hafal itu lagu-lagu. Ini berjumlah. Jadi kita ini kenapa gak diarahkan hafalan kita kepada ayat Al-Quran? Contoh misalnya, Nabi itu tidak tidur beliau, sehingga beliau membaca dua surat, As-Sajdah dan surah Tabarak. Kalau kita baca tiap malam setiap kali mau tidur dalam usia atau dalam jangka waktu 40 tahun, masuk enggak hafal? 40 tahun usia kita, ojo, terlalu lama lah 40 tahun, karena 20 tahunnya kan nakal itu. Sadar warasnya 20 tahun. Okelah 20 tahun atau mungkin 10 tahun, jemaah. Ya. Jadi dibaca tiap malam, Nabi enggak tidur. La yanam hatta yaqra'a. Yani as-sajda alif lam mim tanzil sajda wa tabarak. Apalagi surah Tabarak, kata Nabi, salasuna ayatan fi kitabillahi mani'atun min adabil qabr tabarakalladzi bihil mulk ila akhir. Ada 30 ayat dalam Quran yang kalau dibaca bisa menyelamatkan, menjadi wasilah, bisa memberi syafaat, menyelamatkan dari azab kubur. Mani'atun, maka disebut surah Al-Mani'ah. Itu surah Tabarak disebut Al-Mani'ah, pencegah dari azab kubur. 30 ayat. Baca aja, rutinkan. Alangkah indahnya kalau muslim hafal surah Tabarak, selain dia memiliki fadilah, bisa dibaca saat mengimami. Ya, antum bisa bangga mengimami Masya Allah dengan Tabarak untuk sholat subuh kan. Sholat subuh kan sunnah yang panjang-panjang. Umur sudah 40 tahun, sholat subuh ngimamin masih kulhu sama kuliah saja. Enggak ada peningkatannya. Jadilah hamba yang mutamayyiz, yang istimewa. Jangan yang biasa-biasa. Kita ini repotnya kalau urusan dunia, selalu mengejar yang mutamayyiz, yang tamayyiz, yang istimewa. Dalam harta, dalam hal-hal kehidupan dunia. Kendaraan, kan mau yang terbaik kita. Rumah yang terbaik, anak, istri. Ya. HP saja enggak mau yang biasa, maunya yang canggih, paling canggih. Kalau bisa tonggo enggak punya, kita tok sing punya. Kalau bisa. Tapi dalam agama, dalam ibadah, dalam hafal Quran, apa ngomongnya? Alah, jangan biasa-biasa ayalah. Ojo berlebihan. Berlebihan jare jemaah. Sing hafal Quran banyak itu berlebihan. Sing rajin ke masjid tiap hari, pulang pergi ke masjid tiap hari, pagi, petang, sore, malam, itu berlebihan. Jadi yang biasa sajalah, sholat di rumah saja. Hafal Quran cukup kulhu kuliah saja. Wis 40 tahun usianya. Si kulhu sama kuliah tok. Ini enggak, ini enggak tamayyuz. Lihat Nabi SAW dalam banyak hadis, manusia itu harus menjadi tamayyuz, muslim yang spesial gitu. Baik. Ah, itu mungkin jemaah ya. Banyak sebenarnya salawat-salawat banyak sekali. Setiap tarekat itu punya salawat tersendiri. Ada salawatnya Ahmad Badawi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyati. Wis pokoknya aneh-aneh. Ada salawat lagi, salawat munjiat, salawat apa yang antum tahu lagi? Apa bahkan antum dulu mungkin pernah mengamalkan untuk ngejar apa? Biasanya baca salawat ini untuk urusan duit, urusan penglaris. Jadi dibuat seperti itu dalam kamus ahli bid'ah itu. Jadi salawat-salawat khusus. Kalau salawat untuk cari jodoh yang jomblo, salawatnya khusus. Ini seolah salawat untuk nyari halal yang aneh-aneh. Ini tidak ada berjumpa sekalian. Jadi salawat yang ma'ruf hanya satu, salawat Ibrahimiyah. Baik, selesai jamannya, kita masuk sekarang hadis Abu Hurairah berkaitan tentang doa yang dianjurkan dibaca, bahkan ada ulama yang mewajibkan. Masih ada kaitan dengan tasyahud, maka muallif menempatkan hadis ini berkaitan dengan bab tasyahud. Ini tasyahud, salawat dan doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Yad'u ini fi'il mudhari. Yad'u fi'il mudhari. Masuk kana ini faedahnya lil istimrar. Untuk menunjukkan kebersinambungan, yakni terus menerus. Menunjukkan ala dawam, terus menerus. Karena fi'il mudhari kemasukan kana, yakni kana Rasulullah SAW yad'u, yakni Rasulullah senantiasa. Nah, jadi terjemahnya begitu. Dari mana terjemahan senantiasa? Fi'il mudhari masuk kana. Ya. Jadi Rasulullah SAW senantiasa membaca, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa fi lafdin li muslimin. Dan di dalam lafad lain. Jadi boleh yang ini, jangan disalahkan dulu. Jadi kalau ada doa yang lafad lain, memang kalau ada nasnya enggak masalah jemaah. Yang jadi ada lafad yang ini, jadi langsung adab kubur dulu. Kalau di riwayat Imam Muslim itu sigohnya perintah. Kalau ini sigohnya bentuk hadis ini perbuatan Nabi. Tapi dalam hadis Muslim Nabi yang memerintah, idza tasyahada ahadukum, dalam lafad idza kana ahadukum fit tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba. Apabila kalian ada di tasawuf akhir, maka hendaklah lam amar perintah, hendaklah berlindung kepada Allah dari empat hal. Kata sebagian salaf berarti wajib karena ini perintah dari Nabi. Ya. Dalam hadis Muslim, idza tashahada ahadukum, apabila salah seorang kalian bertasyahud, maka falyasta'id billahi min arba'in, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal, yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama dan seterusnya, min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya. Yang dibawakan oleh mu'alif lafad yang pertama tadi apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi adab kubur dulu disebut, enggak masalah. Lalu adzabin nar. Bukan jahannam tapi adzabin nar. Lalu wa min fitnatil mahya wal mamat, yang keempat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Tema hadis ini terhadap bab kita, bab tasyahud, adalah ad-du'a ba'da tasyahud. Itu doa setelah tasyahud. Ya. Taib. Jadi para jemaah, kalau imam misalnya, imam lama dalam tahiyat awal, hatta doa di tahiyat awal tidak apa-apa. Karena dalam sholat itu para jemaah, dalam sholat, tidak boleh diam dalam sholat itu. Ini sebagian kaum muslimin kalau sedang bermakmum kepada imam, imamnya mungkin panjang bacaan tahiyatnya bacaan. Misalnya, dia diam, malah ngelamun, enggak. Taib, kalau begitu apakah diulang baca tasyahud? Lah, tidak harus diulang tasyahud, tapi baca apa? Salawat, lalu baca doa. Walaupun di tahiyat awal. Taib. Hadis ini yang pertama, istihbab hadad du'a ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Dianjurkan doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Dan ini yang dimaksud dengan dubur salat jemaah, kalau babnya doa. Sebagaimana dalam hadis bahwa doa yang diijabah itu ketika doa di dubur salat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma, ya Rasulullah, doa yang didengar Allah itu kapan? Kata Nabi, fi jawfil lail, di akhir malam, di sepertiga malam yang akhir saat nuzulul ilahi, yang Allah berfirman, man yadu'uni fa'astajibalah, man yastaghfiruni fa'agfirullah, man yas'aluni fa'utiyah. Allah turun ke langit dunia, kata Nabi, lalu Allah berfirman, siapa yang doa aku ijabah, siapa yang minta aku beri, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Dan saat-saat istighfar yang paling afdal ketika di akhir malam, sepertiga malam yang akhir. Hatta kalau antum cuma kencing bangun tidur, cuma kencing saja, enggak sholat, enggak apa, minimal apa? Istighfar. Kan itu waktunya, saatnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih afdal lagi baca sayyidul istighfar. Lalu kapan yang kedua? Waduburi kulli salatin maktubah. Di dubur ujung salat fardu. Ya. Jadi tempat doa dalam salat ada tiga jemaah. Pertama ketika sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajid fa'aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba ketika hamba sedang sujud, maka perbanyak doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika dubur salat sebelum salam ba'da tasyahudil akhir. Sebagaimana dalam hadis ini. Dan yang ketiga, tempat doa di dalam salat adalah ketika kunut, baik qabla ruku ataupun ba'da ar-ruku. Ketika kunut, kalau tidak kunut ya tidak. Dan kunut hanya disyariatkan tiga tempat. Adapun yang keempatnya ini ada khilaf ulama. Kunut disyaratkan tiga. Yang pertama ketika nazilah, ada musibah, ada bencana. Yang kedua kunut witir di sepanjang tahun kita, dan tidak tiap hari, tiap malam tidak. Kalau kita ada hajat kunut. Dan yang ketiga kunut Ramadan di pertengahan bulan Ramadan. Di sholat witir, tapi di bulan Ramadan pertengahannya. Adapun yang keempat ini khilaf ulama. Itu kunut apa? Kunut subuh. Kata Syafi'i sunnah, kata Imam Ahmad bid'ah. Maka yang rajih adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, karena hadis-hadis tentang kunut subuh semuanya dhaif. Yang menghususkan gitu ya, coba. Baik. Jadi apa faedah dari hadis istihbab hada doa ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam? Nah. Dan yang menunjukkan tasyahud akhir adalah dalam riwayat Muslim tadi. Yani idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba, dalam lafaz idza kana ahadukum fi tasyahudil akhir. Fi tasyahudil akhir. Bila kalian di tasyahud akhir, berarti di tasyahud akhir. Tapi di tasyahud awal pun ya, bukan tidak boleh, tidak dibolehkan seperti kalau keadaan seperti tadi. Apa hukum membaca doa ini jemaah? Ada khilaf ulama kepada dua pendapat membaca doa di tasyahud akhir sebelum salam. Pendapat yang pertama, membaca doa ini berlindung dari empat hal ini. Pendapat pertama, annahu wajib. Annahu wajib, hukumnya wajib. Dan ini madhab al-imam Ibnu Hazm al-Dhahiri. Karena adanya perintah tadi, falyata'awwad billah min arba'. Yang dibahas ulama, doa ini tau loh sama ya, bukan yang lain. Yang lain juga banyak doa dalam sholat. Oh. Seperti Nabi mengatakan, kata Aisyah, sami'atun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fid kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sholatih, Nabi berdoa dalam sholatnya. Tapi yang dibahas wajib bukan yang itu, yang ini, yang ada lafaz berlindung dari empat hal karena adanya perintah. Gitu loh jemaah. Dan seolah ini dikaitkan dengan tasyahud. Tapi doa tasyahud akhir setelah tasyahud akhir bukan hanya ini, boleh yang lain disambung. Sebagaimana dalam hadis yang lain jemaah. Nabi memerintahkan kita memilih doa yang kita sukai. Ya. Baik, yang pertama hukumnya wajib berdasarkan perintah falyasta'id billah min al-arba', dan ini lam amr wal amr yaqtadil wujub. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, mustahab saja, tidak sampai wajib, dan ini madhab mayoritas ulama. Wa hadha madhab aktsaril ulama. Ya. Pendapat kebanyakan para ulama. Sebagian sahabat Nabi pernah katanya mendengar Nabi bersabda kepada seseorang, kaifa taqulu fis shalah, bagaimana engkau membaca di dalam salatmu? Qala, dia membaca, dia mengatakan atasyahadu, saya bertasyahud ya Rasul, wa qul, dan saya membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ini menunjukkan doa yang lain dibolehkan. Cuman memang doa itu berjamaah, kata Nabi, haulaha nudandinu. Yang memang dalam doa ya sekitar itu kita meminta kepada Allah, sekitar itu permintaan kita, neraka, surga, ampunan, rahmat, hidayah, sekitar itu saja kita minta kepada Allah. Ya. Nah, dan hadis ini menunjukkan juga tentang urgensi empat hal yang ini, yang kita berlindung kepada Allah. Bahayanya empat hal ini gitu loh. Yang kita harus berlindung. Apa yang pertama? Azab neraka, yang kedua azab kubur, yang ketiga fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat fitnah dajjal. Hadis ini pun berarti bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari azab kubur. Hadis ini menunjukkan penetapan azab kubur dan ijma' ulama ahli sunnah. Yang mengingkari azab kubur berarti sesat. Ya. Bahkan ulama-ulama ahli sunnah sepakat adanya azab kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya nikmat kubur. Ya. Nah, lalu dahsyatnya fitnah al-Masih Dajjal. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bu'itsa nabiyyun, tidaklah nabi itu diutus illa andara ummatahul a'waral kadzdzab. Tidaklah ada seorang nabi diutus oleh Allah kecuali nabi ini pasti akan memperingatkan umatnya tentang bahayanya si buta sebelah, si picek sebelah, si pendusta. Padahal itu kan dajjalnya di akhir zaman. Tapi setiap nabi diutus Allah, pasti nabi ini akan memperingatkan umatnya terhadap fitnah dajjal, saking bahayanya. Lalu kata Nabi, ala innahu a'war, ketahuilah dajjal itu buta sebelah. Sementara wa inna rabbakum laisa bi'awara, sementara Allah Rabb kalian tidak buta sebelah. Kenapa dajjal dikaitkan dengan Allah dalam hadis ini? Karena dajjal mengaku Allah. Dan ini para ulama ahli sunnah mengatakan hadis tentang dajjal ini yang ketika Nabi menyandingkan dengan Allah penyebutan di situ dalam hadis, hadis tentang Dajjal ini dalil yang sangat tegas yang menunjukkan sifat mata bagi Allah, dan mata Allah memiliki dua. Karena kan Dajjal itu matanya dua, namun yang sebelah kanan buta, mamsuhu al-ainil yumna. Mamsuhu al-ainil yumna. Sehingga ulama ahli sunnah berdalil selain dari Quran, Allah juga dikatakan dalam Quran memiliki mata. Dan berapa jumlahnya mata Allah? Dua. Sebagaimana jumlah tangan Allah? Dua. Jemaah. Inilah ahli sunnah wal jamaah penetapan sifat Allah. Tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan tentunya dengan makhluk. Taib, masalah Dajjal para jemaah, ada beberapa poin penting harus kita ketahui. Yang pertama, Dajjal itu adalah rajulun min bani Adam. Yani Dajjal itu seorang laki-laki dari anak cucu Adam. Jadi manusia dia, bukan jin, bukan apalagi malaikat, naudzubillah. Bukan jin, bukan hantu Dajjal itu, tapi manusia. Dan dia syabun, pemuda. Jadi Dajjal itu usianya muda. Keluar, usianya muda. Yang diantara sifatnya juga matanya buta sebelah, a'warul ain. Sebagaimana kata Nabi SAW, a'waru ainil yumna, maka disebut al-masih. Kenapa Dajjal disebut al-masih? Li'annahu mamsuhul ainil yumna. Karena terhapus mata yang kanannya. Ya. Terus Dajjal disifati dia afhaj. Ya. Afhaj itu bungkuk para jemaah. Lalu ja'dus syar, rambutnya gimbal dan keriting. Warna kulitnya ahmar, merah. Ya. Lalu kakinya letter O. Kakinya letter O. Nah, rajulun qasir, dan dia pendek, qasir. Oh, jelek sekali ya jemaah ya. Welek pol, wis pendek, wis gimbal, keriting. Afhaj. Afhaj itu berkaki bengkok. Ya. Letter O maksudnya. Ja'du. Ja'dun itu artinya rambutnya gimbal dan dia keriting. Maktubun ala jabhatihi baina ainihi kafirun. Jadi ada yang disambung kafirun dalam lafaz yang lain kaf, fa dan ra. Yani antara dua mata yani jabahnya di jidatnya di sini. Jadi tulisannya di sini kafirun atau kaf, fa, ra. Yaqra'u kullu al-muslim. Mampu dibaca oleh semua orang Islam hatta law kana ummiyan, walaupun buta huruf. Ya. Nah, samin, gemuk, gimana? Saminun, wa qasirun, wa abhaj, wa ja'dus sya'ar, wa ahmarul jild, aridun nahar. Ya. Samin, gemuk, qasir, pendek, abhaj, tadi letter O, sya'ar, wa ja'dus sya'ar, rambut gimbal, ahmarul jild, warna kulitnya merah, aridun nahar, dadanya bidang. Dadanya lebar. Di mana keluarnya jemaah? Yakhruj min baini asy-Syam wal Iraq. Keluar antara Syam dan Irak. Dan Dajjal sekarang sudah ada jemaah. Jadi Dajjal itu sudah hidup sekarang di sebuah pulau yang sebagaimana dalam hadis Muslim dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari pernah melihat Dajjal. Cuman alhamdulillahnya enggak disebutkan di pulau mana dia. Sebab kalau ada khawatir dijadikan wisata rohani ke situ. Nyawa pesawat atau naik pesawat ke situ. Naudzubillah. Ya. Maka saya bersyukur sekali Gua Hiro tidak ada di Indonesia. Bayangkan ini Gua Hiro di Indonesia. Ya. Gua Hiro ada di Mekah. Alhamdulillah. Aman. Taib. Keluarnya Dajjal. Wakila min Asbahan, qaryah min Khurasan, min jiatil masyrik, min bidadi Iran. Ada lagi yang mengatakan sebagaimana dalam hadis, dia keluar dari Asbahan, sebuah qaryah, kampung di negeri Khurasan, dari arah timur, min bilad Iran, dari negeri Iran. Jadi Iran itu tempat muncul Dajjal nanti. Maka Dajjal kan diikuti oleh orang-orang Yahudi, sehingga di Iran sekarang banyak Yahudi karena akhir zaman ini. Ya, yatbauhu sabuna alfa min Yahudi Asfahan. Ya, sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, yatba'u ad-dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim toyalisah, dalam hadis Anas bin Malik. Dajjal ini akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi Asfahan. Asfahan ini tadi negeri di daerah Iran sana, yang jumlahnya 70 ribu alaihim toyalisah, mengenakan jubah-jubah kebesaran. Bukan kebesaran kegedean, yakni jubah-jubah baju-baju dianggap baju, bukan kegedean, kebesaran tahu tandem ya, baju kemuliaan, maksudnya kebesaran itu maksudnya kemuliaan. Ada baju-baju khusus, berarti Dajjal itu berjemaah. Kalau kita simpulkan apa saja dia, Taib Dajjal juga dia tidak memiliki anak keturunan. Hidupnya di bumi hanya 40 hari, tapi sehari seperti setahun, seharinya seperti sebulan, sehari seperti satu pekan. Sisanya yang 40 ini berarti sisa berapa? 37, seperti hari-hari biasa. Berarti total hidup Dajjal berapa? Kurang lebih setahun, sebulan, sepekan, 37 hari. Piro? Ya sampean hitung deh. Setahun tambah sebulan, sebulan tambah sepekan, piro? Ditambah 37 hari. Ya. Adapun Nabi Isa hidupnya setelah turun hidupnya 7 tahun, dan ketika diangkat ke langit umur 33 tahun. Berarti totalnya berapa hidup di bumi Nabi Isa? 40 tahun. Ini perbedaan ini sezaman Dajjal. Bahkan Dajjal mati dengan Nabi Isa. Dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombak di Babelud, di Palestina matinya. Jadi Syam itu nanti di akhir zaman menjadi tempat sejarah kehidupan. Semua kerusuhan, semua yakni huru-hara menjelang kiamat terjadi di Syam, jemaah. Di Syam. Kemudian taib 40 hari ya. Yauman ka sana wa yauman ka syahr wa yauman ka usbu'in wa baqil ayyam ka ayamina hadhihi. Terus Dajjal memiliki keluar biasaan. Ya'mur sama antumtir fatumtir. Dia perintahkan langit turun hujan, turun seketika atas izin Allah secara kauni. Atas izin Allah secara kauni. Allah izinkan secara kauni. Tapi secara syar'i Allah tidak izinkan, tidak suka. Allah tidak suka dengan kekufuran. Tapi secara kauni. Maka iradah Allah ada kauni, ada syar'i. Izin Allah pun ada kauni, ada syar'i. Dukun bisa manjur. Dukun atas izin siapa? Allah secara kauni. Tapi secara kauni. Dajjal tidak akan memasuki Makkah, wala Madinah, wala Baitul Maqdis, wala Tur. Ya. Dajjal tidak akan memasuki, semua bumi dimasukinya, termasuk Sidoarjo. Dimasuki karena semua bumi, semuanya. Jadi dalam waktu sekian itu, yang tadi itu berapa tahun, kurang lebih 1 tahun lebih berapa jemaah? Setahun lebih. Hah? Ya kurang lebih setahun lebih itu semua bumi dijelajahnya oleh Dajjal. Ya. Nah. Dan ada yang berpendapat di antara ulama anna fitnata ad-dajjal ashad, ya. Daripada min Ya'juj wa Ma'juj. fitnah Dajjal lebih berat, lebih besar daripada fitnah Ya'juj. Karena itu juga satu zaman. Jadi ada empat perkara kejadian satu zaman. Turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, dan apa? Keluarnya. Ya'juj Ma'juj itu keluar. Dajjal juga keluar. Kalau Nabi Isa apa? Tuh, turun. Nah, Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi. Adzan? Hah? Fadal adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana kiat selamat dari fitnah Dajjal yang dia merupakan fitnah yang sangat besar di akhir zaman? Maka yang pertama, hifdhu awwal suratil kahfi au akhiriha. Menghafal di awal surah Al-Kahfi atau di akhirnya, 10 ayat di awal atau 10 ayat di akhirnya, sebagaimana dalam hadis Abu Darda, dalam hadis Muslim, kata Nabi, man hafidhu ashra ayatin min awwali suratil kahfi, siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, akan dijaga, dipelihara dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain, man hafidha min khawatim suratil kahf, siapa yang menghafal. Jadi bukan membaca jemaah, tapi menghafal, sehingga ketika ketemu Dajjal dibacakan ya, dijaga oleh Allah. Baik, jadi kalau dalam hadis yang lain itu min khawatim, khawatim itu di akhir suratil kahfi. Yang kedua jemaah, al-firaru minhu, kiat selamat dari Dajjal adalah ketika ada Dajjal kita kabur, lari menjauh. Dan ini kaedah dalam menghadapi fitnah. Jadi fitnah apapun, ketika ada huru-hara, ada demonstrasi, itu fitnah. Kita menjauh. Jangankan melok demonstrasi, mendekat pun jangan. Jangan, kita enggak ikut-ikutan demonstrasi. Orang teriak-teriak caci maki pemerintah di jalanan, dibawa anak istrinya ke jalanan, kita nonton pun enggak boleh. Jangan dekat-dekat, itu fitnah. Kita jauh, diam di rumah, kunci pintu, tidur sama istri. Kita nikmati hidup, jangan malah ikut melo-melo fitnah gitu loh jemaah sini. Ketika ada Dajjal, jangan ono Dajjal. Masa aku kepengin ngerti, bener enggak sih jari Nabi juga ada ono tulisannya kafir. Ojo jemaah nih, tahu itu ada Dajjal, kita enggak mendekat. Itu maknanya. Sebab dalam hadisnya demikian, dari hadis Imran bin Husain, dalam hadis Abu Daud, kata Nabi, man sami'a bid-dajjal, siapa yang dengar nanti ada Dajjal, maka falyan'a anhu, menjauhlah darinya. Jangan malah mendekat, jangan malah pengen tahu terhadap fitnah. Yang kedua, yang ketiga, al-isti'adzatu minhu fis-shalah, berlindung kepada Allah dari Dajjal, fitnah Dajjal di dalam salat kita rutinkan. Ya, sebagaimana doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil maya wal mawt wa min fitnati al-masih. Baik jemaah. Kenapa Dajjal kan fitnanya dahsyat di Qur'annya? Tapi Ya'juj Ma'juj disebut dalam Qur'an, tapi Dajjal di Qur'an kok enggak ada? Katanya fitnanya lebih dahsyat dari Ya'juj Ma'juj. Tapi di Qur'an kok enggak ada? Kata ulama, jawabannya adalah supaya tidak tercampur, tertukar dengan Al-Masih yang Nabi Isa. Karena Al-Masih ada dua. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, na'udzubillah ni Al-Kadzab. Ada Al-Masih, yani As-Sadiq. Al-Masih yang benar, yaitu Nabi Isa alaihi assalam. Walaupun beda arti, tapi kan namanya sama Al-Masih. Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Nabi Isa, yani Al-Masih yang mengusap. Nah, kalau Nabi Isa, Nabi Isa itu kalau mengusap orang sakit menjadi sembuh, mengusap orang mati. Jemaah, Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, tapi bukan orang mati hidup, tidak ada jin atau syaitan yang merubah wujud menjadi orang mati sehingga dianggap hidup, padahal tidak. Tapi kalau Nabi Isa, memang orang yang sudah mati bisa hidup atas izin Allah. Nah, itu bedanya. Makanya Dajjal yakni kadzab, penipu, yakni merubah pandangan, ini memang sihir, penipu. Beda kalau Nabi Isa, Nabi Isa bukan sihir. Nabi Isa orang mati bisa hidup lagi atas izin Allah. Nabi Isa diusapnya orang yang sakit, lepra, sakit apa, maka akan sembuh seketika. Terus mana tadi? Yang keberapa? Rabi'an al-hijratu ilal haramain. Hijrah ke Mekah atau ke Madinah, karena memang Dajjal tidak masuk situ. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min baladin umum," termasuk Sidoarjo. "Laisa min baladin." Ini umum nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Tidak ada satu negeri pun illa sayatauhu dajjalu, kecuali pasti akan diinjak oleh Dajjal. Pasti akan diinjak, itu maksudnya apa? Akan didatangi Dajjal itu. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah, ya, kecuali Makkah dan Madinah. Karena di Makkah Madinah laisa lahu min niqabiha naqbun ila alaihi al malaika, tidak ada di lorong-lorong, ya, di jalan-jalan di Madinah atau di Makkah kecuali ada yang menjaga malaikat yang safina yahrusuna, malaikat yang berbaris menjaganya. Summa tarjuful Madinah bialiha, lalu Madinah akan menggoncangkan penduduknya. Ini ada bergetar menggoncangkan penduduknya. Lalu berapa kali goncangan? 3 kali goncangan. Lalu fayukhrijullahu kulla kafir wa munafik. Lalu Allah mengeluarkan yang ada di Makkah di Madinah, orang kafir dan orang munafiknya akan keluar menuju Dajjal. Orang beriman tidak, tetap di kota Madinah. Maka diantar selamat adalah apa? Al-hijrah ila al-haramain. Yang kelima berjemaah, badiru bil amali salih, bersegera untuk beramal soleh. Karena Nabi mengatakan badiru bil amali sittan, bersegeralah beramal sebelum datang 6 fitnah, yaitu tul'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, ad-dukhon, adanya keluar asap, wada batal ard, keluarnya binatang melata dari bumi, wad dajjal, dan dajjal. Artinya jemaah, hidup kita di akhir zaman ini yang banyak fitnah, termasuk nanti fitnah besar di akhir zaman, yang kita harus fokuskan adalah ibadah. Perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Wabil khusus tentu menjaga akidah. Karena ciri seorang husnul khatimah ketika ada di atas akidah yang benar. Bukan masalah bagaimana dia mati sedang sholat, mati sedang baca Quran, tapi ada di atas akidah yang sahihah. Baik. Lalu nanti ada doa yang kedua jemaah. Kita bahas pekan berikutnya insyaAllah. Doa yang sangat urgen dibaca, yaitu sebagaimana Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang dibaca dalam salat atau di luar salat, yaitu membaca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, dan seterusnya. Ada lagi nanti, ada sekitar 5 doa yang dibaca khusus di dalam salat yang kita harus prioritaskan 5 doa itu nanti insyaallah di pertemuan berikut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.